Baik, terakhir insyaallah kita bahas tentang hukum iqlab atau qalb, ya. Nun mengalami qalb, ya, mengalami penggantian, ya. Jadi qalb artinya mengganti huruf dengan huruf lain, ya. Yaitu ketika nun bertemu dengan ba, ya, nun bertemu dengan ba, maka nun berubah, diganti menjadi mim, sukun. Tapi bukan hanya menggantinya dengan mim, namun diganti dengan mim dan dipanjangkan gunnahnya. Contohnya kalimat mun bassan, mun bassan akan sulit kalau kita tetap membaca nun dengan jelas, mun bassan, ya, sulit. Sehingga para ulama tentunya mereka mencontoh bacaan Rasulullah alaihi salatu wasalam, membacanya dengan mengganti nun mim. Mumbassan, ayo. Fam, fambajasat, fambajasat, yambaghi, biljambi. Ulangi, mumbassan. Jadi ini mirip mirip bacaan ikhfa sebenarnya, yang bertemu dengan kaf misalkan minkum, ya, nun tidak lagi dilafadzkan dari ujung lidah, namun dari mana, pangkal lidah, ming, ya. Seperti pula apa, seperti juga nun bertemu ba, maka tidak lagi dibaca dari ujung lidah, namun pada apa, bibir, mum, ya. Dan saja karena suara yang terjadi ini memiliki makhraj khusus yaitu mim, maka dijadikan hukum khusus, ya, ya, bukan ikhfa namun iqlab atau qalb, karena mengganti nun dengan huruf mim, dengan suara mim yang mana mim ini memiliki makhraj asli yaitu bibir. Nah, taib, kita baca contoh yang di bawah. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا Halaman 27. هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ Dua baris terakhir. هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ Ulangi. هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ولكن كان في ضلال بعيد طيب bacaan qalb tandanya apa? Tandanya adalah mim, ya. Kalau yang mengalami qalb adalah nun sukun, maka tanda tanwinnya dibuang, diganti dengan tanda mim kecil di atas nun. Bila yang mengalami qalb adalah tanwin, maka harokat yang awalnya ganda, fathatain atau kasrotain atau dhammatain, mengalami perubahan. Ya, satu harokatnya dibuang, lalu diganti dengan mim. Ya, ini tanda bacaan iqlab atau qalb. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tersisa pembahasan juz ke-4 ini, ya, idgham, kemudian ikhfa dan idhar pada mim atau bacaan mim sukun, ya, ikhfa, idgham dan idhar. Lalu yang juga tidak kalah pentingnya adalah idhar serta idgham pada selain huruf nun dan mim.